bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Pemuda, aset bangsa. Entah berapa kali kata itu terdengar di telinga, namun sayangnya tak tampak di hidup nyata. Karena pemuda tak selalu ditempatkan menjadi aset bangsa. Seringkali dia dieksploitasi hanya sebagai sebuah tenaga. Menyedihkan, karena ini bisa berbahaya bagi perjalanan kehidupan masa depan. Pemuda aset bangsa, seharusnya tampak nyata ketika pemuda memainkan perannya di keseharian kehidupannya. Sehingga mereka tak hanya disuguhkan dengan pidato-pidato yang penuh dengan retorika luar biasa, tapi tak melihat apa yang harus dilakukannya. Tak jelas kemana mereka akan pergi. Karena itu, semakin miskinlah kehidupan sebuah bangsa ketika abai pada generasi muda. Pemuda aset bangsa itu sudah semestinya diperhatikan, menjadi kebanggaan bagi para pemimpin, sehingga pemimpin berlomba-lomba bukan mengeksploitasi tapi membangun kekuatan, sehingga sungguh pemuda menemukan arahnya, mengayunkan langkah untuk menggapai masa depan dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Bukankah itu sangat indah? Karena itu pemuda tak pernah boleh dieksploitasi, namun pemuda pun tak boleh lengah diri. Bisa dimanfaatkan tanpa punya sikap yang semestinya. Pemuda seharusnya tahan dari bujuk rayu, melangkah tepat arah demi masa depannya. Aset bangsa, jangan lupa, itulah pemuda. Sehingga berani berkeringat untuk menggapainya, atau pemuda hanya menjadi tumpukan yang kehilangan daya. Kiranya kita jauh dari sana, tak terjebak pada jalan yang salah. Pemuda, aset bangsa, ingat di mana kini engkau berada. Bersama saya, Bigman Sirait.